السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، kepada bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i, diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pemahaman yang hak, pemahaman yang benar, pemahaman yang selamat, yaitu mengikuti Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak akan mungkin bisa melaksanakan sunnah ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu memohon kepada Allah as-sabat, tetap di atas manhaj yang hak, tetap istiqamah di atas Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Karena banyaknya fitnah, baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahawat, yang kadang-kadang seorang menyimpang dari manhaj yang hak. Karena fitnah ini sangat besar dan sangat banyak sekali. Kadang-kadang seseorang di awal hidupnya dia istiqomah, tapi kemudian di akhirnya dia tidak istiqomah lagi. Makanya kita selalu memohon kepada Allah agar ditetapkan di atas manhaj yang hak ini, sabat di atas Islam was sunnah ala fahmi salaf, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang terbanyak yang Nabi berdoa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Kalau Nabi berdoa untuk tetapkan di atas agamanya, apalagi kita, maka kita selalu memohon kepada Allah agar tetapkan di atas Islam was sunnah ala fahmi salaf. Kemudian ma'asyara muslimin rahimakumullah, di antara yang mendukung kita untuk tetap istiqamah dan sabat di atas manhaj yang hak ini, yaitu ikhlas dalam kita beribadah kepada Allah SWT. Di antara yang dapat mendukung kita untuk tetap istiqamah di atas kebenaran, yaitu ikhlas dalam kita berkata, ikhlas dalam kita beramal, ikhlas dalam kita berdakwah, ikhlas juga dalam semua keadaan. dan umat ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab keikhlasan mereka. Umat ini akan dimenangkan oleh Allah dengan sebab keikhlasan mereka. Jadi disebutkan dalam hadis, inna Allah yansuru hadhihi al-ummah bi dha'ifiha bi salatihim wa da'watihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah. Dengan apa? Dengan doa mereka, dengan sholat mereka, dan dengan keikhlasan mereka. Allah akan memenangkan umat Islam ini dengan keikhlasan. Jadi ikhlas ini faktor yang asasi. Karena itu dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah ikhlas, yang saya ambil dari buku saya, yaitu Ar-Rasail yang kedua. Di Rasail ini banyak makalah yang dimasukkan, tetapi yang kita akan bahas dua poin. Yang pertama tentang ikhlas, yang kedua tentang riya. Jadi yang kita bahas sekarang ini, hari Ahad ini, hari Ahad tanggal 21 Rajab 1428 Hijriah atau tanggal 5 Agustus 2007 di Masjid Jakarta Islamic Center, kita akan membahas tentang masalah ikhlas dan riya. Sebab masalah ikhlas ini merupakan masalah yang sangat mendasar. Orang yang beramal, seandainya amalnya banyak, sebanyak apapun amalnya yang dilakukan, apakah itu sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya, tapi kalau tidak ikhlas, maka di hari kiamat dijadikan sebagai haba'an mantura, sebagai debu-debu yang berterbangan. Enggak ada nilai di sisi Allah tanpa ada keikhlasan. Maka ikhlas ini merupakan pokok. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Al-Fawaid, kata beliau, keikhlasan dan tauhid ibarat sebatang pohon yang tumbuh dalam hati. Cabang-cabangnya adalah amal perbuatan. Buahnya adalah kedamaian yang dirasakan dalam kehidupan dunia serta kenikmatan yang kekal di akhirat kelak. Sebagaimana buah-buahan surga tidak akan terputus dan tidak terlarang, demikian pula halnya buah keikhlasan dan tauhid di dunia tidak akan terputus dan tidak terlarang. Kesyirikan, sebaliknya, kesyirikan, dusta, dan riya bagaikan sebatang pohon yang tumbuh dalam hati manusia. Buahnya di dunia adalah kekhawatiran, ketakutan, kebingungan, dan kesempitan yang dirasakan dalam dada, serta kegelapan yang menimpa hati. Sedang di akhirat kelak akan membuahkan zakum, sebatang pohon yang tumbuh di dasar neraka dan azab yang kekal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai 27, Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'ni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin kashajaratin khabithatin ijtathat min fawqi al-ardi ma laha min qarar yuthabbitullahu alladhina amanu bil-qawli ath-thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai 27, tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Allah. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut sampai ke akar-akarnya dari permukaan bumi ini, tidak dapat tegak sedikit pun Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat menurut apa yang Ia kehendaki. Jadi perkataan Al-Imam Ibn Qayyim sesuai dengan ayat yang tercantum surah Ibrahim ini. Tapi kalau seorang dia ikhlas dan mentauhidkan Allah dengan ikhlas, maka akan membuahkan pohon, maka akan membuahkan buah-buahan yang baik, yang selalu dia mendapatkan manfaat dari pohon itu. Yaitu apa? Dia mendapatkan ketenangan, kedamaian di dunia maupun di akhirat. Tidak ada rasa takut, tidak bingung. Berbeda dengan orang-orang yang berbuat syirik, dusta, riya, maka dia diumpamakan sebatang pohon yang tumbuh dalam hati manusia. Buahnya di dunia yaitu selalu takut, selalu khawatir, selalu bingung, selalu sempit dan gelap hatinya. Maka di sini yang harus kita perhatikan tentang pentingnya ikhlas. Sekarang kita akan bahas Ikhwan Fiddin Azakumullah dari kitab Ar-Rasail. Yang pertama, tentang pentingnya niat dalam kehidupan ini, itu niat yang ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an amirul mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal itu harus dengan niat, dan sesungguhnya amal seorang itu tergantung daripada niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka pahala hijrahnya dinilai kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk kepentingan harta dunia yang hendak dicapainya, atau karena seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya menurut apa yang ia hijrah kepadanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini tentang masalah niat ini mempunyai pokok yang sangat besar dalam kita beramal, masuk ke dalam 70 bab tentang masalah niat ini, masuk dalam 70 bab masalah fikih. Karena seluruh amal kita itu harus dengan niat. Yang kita lakukan dalam kita berbuat ini harus dengan niat, dan niat itu harus dengan ikhlas. Ya, kita sholat, kita puasa, zakat, haji, sedekah, infak, silaturahmi, kita nuntut ilmu, kita berdakwah, dan yang lainnya, semua harus dengan niat, dan niat itu harus dengan ikhlas. Kemudian hadis yang kedua, antum lihat halaman 35. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan tidak juga kepada harta kalian, akan tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah, ada tambahan ajsadikum, dan juga ada lafadznya wa asyara bi asabihi ila sadrihi. Jadi lengkapnya riwayat itu untuk melihat di halaman 37. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum